saat ku duduk berdua denganmu. Berjalan bersamamu, menarilah denganku. Namun bila hari ini adalah yang terakhir, namun ku begitulah adanya. Namun bila kau ingin sendiri, cepat-cepatlah sampaikan kepadaku agar ku tak berharap dan buat kau bersedih. Bila nanti saatnya telah tiba, sampaikan kepadaku agar ku tak berharap dan buat kau bersedih. Bila nanti saatnya telah tiba, ku ingin kau menjadi milikku. Berjalan bersamamu dalam terik dan hujan,